بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون في كتاب الفضائل. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة الوتر، وبيان أنه سنة مؤكدة، وبيان وقته. قال عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الوتر العظيمة، وأنه من السنن المؤكدة، وقد أكده النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدات عظيمة. سيأتي ذكر الناظم لشيء من الأحاديث التي وردها التي جاءت ووردت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والوتر كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، فالصلاة المكتوبة هي فرض الله الذي فريضة الله التي افترض على عباده وكتب عليهم 5 مرات في اليوم والليلة، والوتر ليس بفرض ولكنه مؤكد، وينبغي على المسلم أن يجعل له حظ من الليل وصلاة الليل، وأن يجعل آخر صلاته من الليل وترا، وإن لم يتمكن من صلاة الليل لا يفوت الوتر لعظيم شأنه وعظيم مكانته. وقد قال علي رضي الله عنه لما بين أنه ليس بحتم مبينا مكانته، قال: إن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وهذا فيه تأكيد عليه، وأنه وإن كان ليس بحتم إلا أنه سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau seluruhnya, para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Roja, ya, Radio Hidayah, dan juga Radio Hang dimanapun Anda berada. Kita masih dalam kitab Al-Fadha'il, yaitu kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan soleh. Dan sekarang kita masuk dalam bab yang baru, yang diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah: Babun Al-Hathu ala Salatil Witri wa Bayanu Annahu Sunnatun Muakkadatun wa Bayanu Waktihi. Ya, bab tentang anjuran untuk melaksanakan atau motivasi untuk melaksanakan salat witir, dan penjelasan bahwasanya salat witir hukumnya sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah, dan penjelasan tentang kapan waktu melaksanakan salat witir tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, penulis kitab Riyadhus Shalihin, untuk menjelaskan tentang keagungan atau kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh salat witir. Bahwasanya solat sunnah witir adalah sunnah, tetapi dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Terlalu banyak dalil-dalil, hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan dan ditekankannya solat witir ini, sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadis-hadis tersebut. Dan witir, solat witir, ya, hukumnya tidaklah wajib, sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ya, al-witru laisa bihatmin kasolatil maktubah. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, witir itu tidaklah wajib sebagaimana wajibnya solat-solat fardu, solat-solat 5 waktu. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi witir itu disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallam bersabda, qal, inna allaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah witir, ya. Dan yaitu bahwasanya Allah Maha Esa, ya. Allah Witir, ganjil yaitu Maha Esa maksudnya, yuhibbul witra, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai bilangan-bilangan yang ganjil. Fa'utiru ya ahlul Quran, maka hendaknya kalian wahai ahlul Quran yang menghafalkan Quran, yang mengamalkan Al-Quran, hendaknya kalian melaksanakan salat witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmizi dalam sunan mereka, dan Al-Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya witir tidaklah wajib. Dia tidak wajib seperti salat-salat fardu. Kita tahu salat fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat lima waktu yang wajib dikerjakan oleh hamba-hamba Allah dalam sehari semalam lima waktu, lima kali. Dan witir tidaklah wajib. Meskipun dia tidak wajib, tetapi Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasanya dia adalah sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim ya menyisihkan waktunya untuk sholat malam dan menjadikan akhir dari sholat malamnya adalah sholat witir. Seorang muslim hendaknya menyisihkan waktunya untuk sholat malam dan dia menutup sholat malamnya dengan sholat witir. Dan ternyata jika dia tidak mampu untuk sholat malam, maka jangan sampai dia ketinggalan sholat witir. Saya ulangi, kalau dia tidak mampu, seorang muslim tidak mampu untuk melaksanakan sholat malam karena ada halangan dan sebagainya, maka jangan sampai dia terluputkan dari sholat witir. Oleh karenanya sholat witir adalah sholat yang disunnahkan, namun sunnahnya ditekankan sebagaimana dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi salat witir meskipun tidak wajib, tetapi disunnahkan oleh Nabi, dan Nabi mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, ganjil, Maha Esa, ya Maha Satu, yuhibbul witra, dan Allah senang dengan witir. Fa'utiru ya ahlul Quran, maka wahai kalian para ahli Quran yang mengamalkan Quran, menghafalkan Quran, maka berwitirlah kalian. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه. وهذا الحديث يتعلق ببيان وقت الوتر, والأمر كما جاء في هذا الحديث جائز في أي وقت من الليل, في أوله أو وسطه أو آخره. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في الغالب من عمله صلى الله عليه وسلم أنه يوتر آخر الليل, وهذا الحديث جاء أنه أوتر في أول الليل وأوتر في وسطه وأوتر في آخر الليل, لكن الوتر منه عليه الصلاة والسلام آخر الليل كان غالب أحواله لما عرف عنه عليه الصلاة والسلام من مواظبة على الصلاة في جوف الليل والسحر, فكان يوتر عليه الصلاة والسلام في آخر الليل, وربما أوتر في أول الليل, ويحتمل كما قال بعض أهل العلم أن وتره أول الليل عندما يكون وجعا عليه الصلاة والسلام, لكن الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام في وتره أنه يوتر آخر الليل. وفيما تعلق بعموم العباد فيوتر المسلم من أي الليل شاء, من أوله أو من آخره أو من وسطه, له ذلك كله. ويرجع الأمر إلى ما يعلمه الإنسان من نفسه, كان يعلم أنه يستيقظ من آخر الليل فلا شك أنه أولى, وما إذا يعلم أنه لا يستيقظ من آخر الليل ولا يتمكن فإنه يوتر قبل أن ينام. حديث berikutnya dari أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها, beliau berkata min kulli lail qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap waktu malam, dari waktu-waktu malam Rasulullah sallam pernah melakukan witir pada waktu tersebut. Min awali lail, Rasulullah sallam pernah berwitir di awal malam. Wa min awsatihi, Rasulullah sallam pernah juga berwitir di awsatihi, di tengah malam. Wa min akhirihi, dan Rasulullah sallam juga pernah salat witir di akhir malam. Wa antaha witruhu ila sahar, dan waktu witirnya Nabi SAW berakhir sampai waktu sahur, ya. Kalau sudah selesai waktu sahur, sudah habis waktu salat witir. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar Radio Raja, Radio Hang, dan juga Radio Hidayah, hadis ini berkaitan tentang waktu salat witir. Ya, di sini disebutkan bahwasanya salat witir boleh dikerjakan di waktu kapan saja di malam hari. Kapan saja di malam hari boleh dikerjakan, sebagaimana dalam hadis ini, boleh dikerjakan di awal malam, boleh dikerjakan di tengah malam, dan boleh dikerjakan di akhir malam. Akan tapi yang biasanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berwitir di akhir malam, ya. Beliau berwitir di akhir malam. Ya, meskipun hadis ini menjelaskan tentang Rasulullah SAW pernah berwitir di awal malam, pernah berwitir di tengah malam, dan juga pernah berwitir di akhir malam. Akan tapi yang kita tahu bahwasanya kebiasaan Nabi SAW biasanya beliau mengakhirkan witir dan beliau kerjakan di akhir malam. Ya, karena kita tahu Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat malam. Sebagian ulama menyebutkan Rasulullah SAW mungkin sholat witir di awal malam atau di tengah malam, tidak di akhir malam. Mungkin dalam kondisi tertentu seperti tatkala Rasulullah SAW sedang sakit. Sehingga Rasulullah SAW pernah sholat witir di awal malam atau di tengah malam. Adapun kebiasaan beliau sehari-harinya adalah mengakhirkan sholat witir dan dikerjakan di akhir malam. Adapun secara umum kepada kaum muslimin yang lainnya, ya, maka mereka bebas mengerjakan sholat witir apakah di awal malam, apakah di tengah malam, dan di akhir malam. Dan perkaranya kembali kepada kondisi masing-masing orang. Seseorang mengetahui kondisinya masing-masing. Jika dia tahu bahwasanya dia akan bisa bangun di akhir malam, ya maka yang terbaik adalah dia sholat witir di akhir malam. Jika seorang hamba mengetahui bahwasanya dia sulit untuk bangun malam, maka dia kerjakan sholat witir di awal malam sebelum tidur agar tidak meninggalkan sholat witir. Qala rahimahullahu ta'ala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت رواه مسلم. وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها العناية بالوتر وأن الأولى أن يكون آخر صلاة المرء بالليل وأن وقت الوتر موسع من أول الليل إلى الصبح وأنه إذا جاء وقت الصبح فليبادر بالوتر قبل أن يطلع الصبح فينتهي وقته وهذا فيه أهمية حرص المرء على الوتر والعناية به والمواظبة عليه مستعينا بالله تبارك وتعالى فإن كان يتمكن من آخر الليل فليؤخر وتره إلى آخر الليل ويعتني بالمجيء به قبل أن يصبح. الشاهد أن هذه الأحاديث كلها فيها العناية به وأن الأولى أن يكون من آخر الليل. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya yaitu dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir dari salat kalian di malam hari adalah witir. Jadikanlah salat witir merupakan penutup dari salat malam kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda autiru qabla an tusbihu, hendaknya kalian berwitir sebelum kalian mendapati subuh, ya, hendaknya kalian berwitir sebelum kalian mendapati subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil lail, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi salat di malam hari, salat malam. Wa hiya mu'taridatun baina yadayhi. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tidur terlentang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, ini menghadap Aisyah. Aisyah terlentang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi melaksanakan salat malam. Fa idza baqiyal witru, jika sisa waktu salat witir, ay qadhaha fa autarat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membangunkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melaksanakan sholat witir, maka Aisyah pun melaksanakan sholat witir. Dalam riwayat yang lain, ya, fa'idha baqiyal witru, dan jika tertisa waktu untuk melaksanakan sholat witir, maka Nabi berkata kepada Aisyah, kumi fa'autiri ya Aisyah, bangunlah engkau wahai Aisyah dan sholatlah witir. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol badiru subha bil witir. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hendaknya kalian mendahulukan segera melaksanakan witir sebelum datang waktu subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi rahimahullah berkata, hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang tadi telah kita bacakan dan telah kita sebutkan menunjukkan tentang perhatian terhadap sholat witir, ya, bahwasanya hendaknya seorang berusaha menjadikan penutup sholat malamnya itu sholat witir. Jadi sholat yang paling terakhir setelah sholat yang paling terakhir, jadi menjadi sholat penutup adalah sholat witir. Dan juga dalam hadis ini dijelaskan tentang bahwasanya waktu sholat witir panjang, ya, waktu sholat witir panjang sejak dari malam awal malam hari sampai subuh hari, sampai terbit fajar, ya. Selama belum terbit fajar seorang bisa melaksanakan sholat witir, ya, sebagaimana dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, "Autiru qabla an tusbihu." Sholatlah kali, berwitirlah kalian sebelum tiba waktu subuh. Ya, kemudian juga hadis-hadis ini menunjukkan hendaknya seorang semangat untuk melaksanakan sholat witir, kemudian memberi perhatian terhadap sholat witir dan berusaha melanggengkan sholat witir, continue, ya. Ya, senantiasa melaksanakan sholat witir dengan beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya waktu witir sholatnya waktunya adalah luas panjang. Jika seorang mampu untuk bangun di malam di awal malam, maka dia pun sholat witir di awal malam, bisa bangun di akhir malam, bahkan hendaknya dia sholat witir di akhir malam. Dan jika dia tidak mampu untuk bangun di akhir malam, maka dia sholat witir di awal malam atau di tengah malam. Qala rahimahullah taala, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون واضح الدلالة على أن الوتر أفضل ما يكون في آخر الليل، وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن آخر الليل صلاته مشهودة، أي تشهدها الملائكة، وهي وقت النزول الإلهي، وقول الله عز وجل، من يسألني من يستغفرني من يدعوني، فلا شك في شرف هذا الوقت وفضله. وأفضل الصلوات بعد المكتوبة الصلاة من جوف الليل، الصلاة في جوف الليل كما جاء بذلك من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان المرء يعلم من نفسه أنه لا يتمكن من القيام آخر الليل، فإنه يبادر إلى صلاة الوتر قبل أن ينام، ولا ينبغي أن يفوت الليل كله دون أن يصلي فيه هذه الصلاة العظيمة المباركة. Kemudian hadis berikutnya, ya, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, man khafa alla yakuma min akhir al-lail falyutir awwalahu, barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia salat witir di awal malam. Wa man tami'a an yakuma akhirahu falyutir akhir al-lail, dan barang siapa yang ingin bisa bangun dan semangat untuk bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir di akhir malam. Fa inna salata akhir al-lail mashhudah, karena salat yang dikerjakan di akhir lail, di malam yang terakhir, itu dipersaksikan. Wa dzalika afdhal, ya, dan itu adalah lebih afdhal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sangat jelas menunjukkan bahwasanya salat witir yang paling afdhal adalah di akhir malam. Di akhir malam, ya. Kenapa? Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis ini. Kata Rasulullah SAW, fa inna salata akhir al-lail mashhudah, karena salat yang dikerjakan di akhir malam disaksikan, yaitu disaksikan oleh para malaikat, ya. Malam tersebut adalah waktu yang sangat mulia, Para malaikat menyaksikan hamba-hamba Allah yang sedang beribadah di malam hari, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu tersebut adalah waktu nuzul al-ilahi. Allah Subhanahu wa taala sedang turun ke langit dunia, dan Allah Subhanahu wa taala mencari-cari hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, man yas'aluni, barang siapa yang berdoa kepadaku, man yastaghfiru, barang siapa minta ampun kepadaku." Ya, ini semua adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala sedang turun di langit ke dunia, dan itulah waktu yang sangat mulia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya afdhalus shalawat ba'dal maktubah, salat yang paling afdal yang dikerjakan setelah salat fardu adalah as-salatu fi jawfil lail, salat yang dikerjakan di tengah malam, yang dikerjakan di gelapnya malam. Ini adalah menunjukkan salat malam adalah salat yang sangat afdal. Akan tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba mengetahui dia tidak mampu untuk bangun di akhir malam, tidak mampu bangun di penghujung malam, maka hendaknya dia segera witir sebelum tidur. Hendaknya dia segera witir sebelum tidur. Jangan dia kemudian tahu dia tidak bakalan bangun karena saking ngantuknya, kemudian dia langsung tidur tanpa sholat witir. Jangan sampai dia terluputkan dari sholat witir. Qala rahimahullahu ta'ala, babun fadlu salat ad-duha wa bayanu aqalliha wa aktsariha wa awsatiha wal hathu ala al-muhafazati 'alayha. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان فضل صلاة الضحى، وأن صلاة الضحى ليس لها عدد معين، وإنما إن شاء يصلي اثنتين أو أربع أو ست أو ثمان، كل ذلك جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في فضلها ثواب عظيم. يأتي إشارة إلى شيء من فيما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث، وبدأ بحديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. وهذه مسألة سبق بيانها، لكن المراد من سياق هذا الحديث قوله وركعتي الضحى، ففيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل بالعناية بها، وفي هذا حث على هذه الصلاة والعناية بها. والضحى يبدأ من وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها يسيرا، أي بعد طلوع الشمس بحدود الربع ساعة تقريبا، إلى قبل الزوال أيضا بربع ساعة تقريبا. هذا كله وقت لهذه الصلاة، وأفضل ذلك حينما ترمض الفصال، كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab fadlu salati dhuha wa bayanu aqalliha wa aktsariha wa awsatiha wal hasu ala al muhafazah 'alaiha. Bab penjelasan tentang keutamaan salat duha, dan penjelasan tentang jumlah rakaat yang paling minimal, dan juga jumlah rakaat yang maksimal berapa rakaat, atau yang tengah-tengahnya berapa. Wal hasu ala al muhafazah 'alaiha, dan juga dorongan untuk melanggengkan atau melaksanakan sholat duha secara kontinu, berkesinambungan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar radio Roja dan juga radio Hang dan radio Hidayah dimanapun Anda berada, judul ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang keutamaan sholat duha, ya, dan bahwasanya sholat duha tidak ada bilangan tertentu. Seorang boleh sholat duha 2 rakaat, boleh sholat duha 4 rakaat, boleh sholat duha 6 rakaat, boleh sholat duha 8 rakaat, dan semua itu ada dalilnya, datang dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keutamaannya sangatlah besar, dan akan kita singgung nanti setelah ini. Ya. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Ausani khalili bithalathin." Sungguhnya kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat kepadaku dengan 3 wasiat, mewasiatkan kepadaku 3 wasiat. Bisiyami salasati ayyamin min kulli syahr, Rasulullah SAW mewasiatku yang pertama, beri wasiat kepadaku yang pertama agar untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. wa raqatay dhuha, dan Rasulullah SAW juga memberi wasiat kepadaku untuk melaksanakan salat dhuha, wa an utira qabla an arquda, dan juga Rasulullah SAW memberi wasiat kepadaku yang ketiga adalah aku melaksanakan salat witir sebelum aku tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, al-itaru qabla naumi innama yustahabbu liman la yathiqu bil istiqadhi akhir al-lail, fa in wathiqa fa akhir al-lail afdal. Kata Imam Nawawi rahimahullah, melakukan salat witir sebelum tidur hanyalah disunahkan bagi orang yang tidak yakin bisa bangun, tidak yakin bisa bangun di tengah malam atau akhir malam. Adapun jika dia yakin bisa atau percaya diri bisa bangun di akhir malam, maka salat witir di akhir malam itulah yang terbaik. Dan ini sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu, dan yang dimaksud dengan hadis yang kita bawakan ini adalah masalah wasiat Nabi yang kedua, yaitu raka'atai dhuha. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk melaksanakan dua rakaat salat dhuha. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Abu Hurairah mengatakan ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan Rasulullah SAW perhatian terhadap dua rakaat salat dhuha dan memerintahkan kepada atau berwasiat kepada Abu Hurairah untuk memberi perhatian terhadap dua rakaat salat dhuha ini. Dan waktu salat dhuha dimulai dari tulu asyams, ya, dari terbit matahari, setelah terbit matahari sekitar seperempat jam. Jadi kalau kita punya jadwal sunrise misalnya jam berapa, misalnya jam 6, kita lihat punya jadwal sunrise jam 6, maka waktu salat dhuha adalah jam 6 seperempat, pokoknya ditambah seperempat jam dari waktu sunrise, dari terbit matahari. Kemudian itu waktu mulai awal salat dhuha. Dan kapan berakhir waktu salat dhuha? Berakhir waktu salat dhuha yaitu seperempat jam, sekitar seperempat jam sebelum zawal. Jadi kalau kita punya jadwal salat zuhur, misalnya salat zuhur jam 12 tepat, maka akhir waktu salat duha adalah jam 11.45 atau jam 12 kurang seperempat. Jadi saya ulangi, awal mulai waktu salat duha adalah seperempat jam setelah jadwal terbit matahari, dan diakhiri dengan seperempat jam, ya, akhir waktu adalah seperempat jam sebelum azan duhur. قال رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل صلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن ذلك ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل صلاة الضحى وأنها تجزئ عن الصدقات التي تجب على المسلم على كل سلامة، والسلامة هو المفاصل أو العظام وعددها 360، فيحتاج على كل مفصل أو عظم من هذه المفاصل أو العظام إلى صدقة يوميا. فإذا قال سبحان الله فهذه صدقة، إذا قال الحمد لله فهذه صدقة، إذا قال لا إله إلا الله فهذه صدقة، إذا كبر فهذه صدقة، وإذا أمر بالمعروف فهذه صدقة، وإذا نهى عن المنكر فهذه صدقة، ويجزي من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا فيه فضل هذه الصلاة العظيمة، وأنها تجزي في مقام شكر الله على هذه الأعضاء والمفاصل بأن يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى في الضحى. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, ya, bahwasanya setiap di pagi hari maka wajib bagi setiap sendi-sendi yang ada pada salah seorang dari kalian wajib untuk disedekahi, ya. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap bertahmid mengucapkan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil mengucapkan la ilaha illallah merupakan sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan bertakbir mengucapkan Allahu akbar juga merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, ya, menegakkan amar bil ma'ruf, mengajak orang-orang melakukan kebaikan juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, mencegah seorang dari perbuatan mungkar juga merupakan sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma min adh-dhuha, dan itu semua sudah dicukupkan dengan dua rakaat yang dikerjakan oleh seorang di waktu duha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dan manzilah dari salat duha, bahwasanya sholat duha itu sudah mencukupkan seorang dari melakukan banyak sedekah. Sedekah yang mana? Sedekah yang diwajibkan karena bersyukur kepada Allah dari sendi-sendi yang ada pada seorang hamba. Kita tahu bahwasanya sendi seorang hamba ada sekitar 360 sendi, ya, itu setiap sendi itu harus disyukuri, ya, karena dengan gerakan yang mudah yang Allah berikan, ya, sendi-sendi tersebut bisa menggerakkan tubuh kita dengan baik, kita bergerak dengan sendi-sendi tersebut, ini wajib untuk kita syukuri. Oleh karena setiap hari, setiap sendi wajib untuk disyukuri. Oleh karena setiap hari ada 360 sendi yang harus kita syukuri, yang harus kita bersedekah untuk bersyukur atas sendi-sendi tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara mensyukuri nikmat persendian yang mudah, yang kita rasakan mudah untuk menggerakkan tubuh kita ini. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan, kullu tasbiha sadaqah. Setiap tasbih adalah sadaqah. Ya, seorang jika bertasbih mengucapkan subhanallah, berarti dia sudah bersadaqah. Seorang kalau sudah mengucapkan alhamdulillah, juga dia sudah bersadaqah. Seorang kalau dia mengatakan la ilaha illallah, dia juga sudah bersadaqah. Seorang kalau mengatakan Allahu Akbar, dia juga bersadaqah. Seorang kalau menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, mengajak orang melakukan kebaikan, dia juga sudah bersedekah. Seorang kalau melarang dari kemungkaran, mencegah orang lain dari kemungkaran, mencegah saudaranya, sahabatnya dari kemungkaran, dia juga sudah bersedekah. Kemudian Nabi menutupi hadis ini dengan mengatakan, wa yujizu min dzalika rak'atani yarka'uhu min adh-dhuha. Dan semuanya itu, baik tasbih, tahlil, kemudian takbir, ini sudah dicukupkan untuk sedekah terhadap sendi-sendi kita, cukup dengan melaksanakan 2 rakaat di waktu duha. Dan ini menjelaskan keutamaan 2 rakaat waktu duha, karena dia sudah mewakili, ya, sedekah-sedekah yang diwajibkan sebagai rasa syukur terhadap sendi-sendi yang Allah berikan kepada kita, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan akan keagungan salat duha. Thumma awrad rahimahullahu taala حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 وأنه يزيد من الركعات ما شاء الله على هذا العدد. ولهذا إذا تيسر المسلم أن يصلي ركعتين أو يصلي 4 ركعات أو يصلي 6 ركعات أو 8 ركعات فلا حرج عليه، فكل ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات، وقيل أكثرها 12 ركعة، وقيل ليس لأكثرها حد، بل للإنسان أن يتنفل ما تيسر له في هذا الوقت. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha 4 wa yazidu ma syaa Allah," rawahu Muslim. Rasulullah sallam melaksanakan salat duha 4 rakaat. Setelah itu Rasulullah sallam menambah sesuai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menambah dari lebih dari 4 rakaat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW salat duha 4 rakaat. Setelah beliau salat duha 4 rakaat, kemudian beliau menambah jumlah rakaat yang sesuai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika seorang muslim mampu untuk setelah salat 2 rakaat, ya, maka dia pun menambah lagi menjadi 4 rakaat. Terserah, boleh, dia boleh sholat duha 2 rakaat, dia boleh sholat duha 4 rakaat, dia boleh sholat duha 6 rakaat, dia boleh sholat duha 8 rakaat, tidak mengapa baginya. Semua itu telah datang hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan akan bolehnya akan hal ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat duha paling banyak rakaatnya adalah 8 rakaat. Ada pendapat lain yang mengatakan sholat duha yang terbanyak adalah 12 rakaat. Dan pendapat yang lain lagi mengatakan sholat duha tidak ada batasannya. Ya, boleh seorang untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah di siang hari, terserah berapa rakaat yang dia kehendaki. Thumma awrada al-musannif rahimahullahu ta'ala haditha Umma Hani Fakhita bint Abi Talib radiyallahu anha qalat dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aam al-fath fawajadtuhu yagtasil فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. وهذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثمانية ركعات، وهذا العدد ثماني ركعات داخل في عموم قول عائشة رضي الله عنها المتقدم ويزيد ما شاء الله. فصلاة الضحى للمرأة أن يصليها ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا، ثماني ركعات، وإن زاد فلا حرج عليه في ذلك. Hadis berikutnya dari Ummu Hani Fakhitah binti Abi Talib, yaitu saudaranya Ali bin Abi Talib, saudarinya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Ummu Hani berkata, "Zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi." Aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui Rasulullah sallam tatkala di waktu Fathu Makkah, yaitu amul fath. Fawajadtuhu yaktasilu, dan aku dapati Rasulullah sallam sedang lagi mandi. Falamma faragha min ghuslihi, tatkala Rasulullah SAW selesai mandi, sholat thamaniya raka'at, kemudian Rasulullah SAW pun sholat 8 raka'at. Wadhalika duha, dan itu dikerjakan oleh Nabi di waktu duha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wahadha mukhtasarun mukhtasaru lafzi ihda riwayat Muslim, dan ini salah satu lafal dari riwayat Imam Muslim yang diringkas oleh Imam Nawawi rahimahullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW salat duha 8 rakaat. Dan kita tahu jumlah 8 rakaat ini masuk dalam keumuman hadis Aisyah, yang Aisyah Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW salat duha 4 rakaat, tsumma yazidu masyaallah. Rasulullah SAW salat duha 4 rakaat, kemudian Rasulullah tambah yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambahan tersebut di antaranya 8 rakaat. Oleh karenanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bahwasanya salat duha, seorang boleh mengerjakannya 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, lebih dari 8 rakaat juga boleh. Qala rahimahullahu ta'ala, babun tajwizu salatul duha min irtifa'i syams ila zawaliha, wal afdal an tusalla 'inda ishtidad al-har wa irtifa' ad-duha. Hadha al-bab 'aqadahu li bayan waqt salatul duha wa anna waqtaha yamtad من طلوع من ارتفاع الشمس، أي بعد طلوعها في بربع ساعة تقريبا إلى زوالها، وأيضا المراد بزوالها قبل الزوال بعشر دقائق، لأنه إذا صارت الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي، فهو ما قبل الزوال بعشر أو ربع ساعة. فإذا هذا كله وقت ضحى، من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال بقليل، يعني بعشر دقائق وربع ساعة، هذا كل وقت لصلاة الضحى، إلا أن الأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى، كما في الحديث الذي ساقه حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. قال: ترمض بفتح التاء والميم، حين ترمض الفصال بفتح التاء والميم وبالضاء المعجمة، يعني شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل. فهذا فيه أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو هذا الوقت، وأنه هو وقت صلاة الأوابين، والأواب هو من رجع إلى الله وأناب إليه سبحانه وتعالى وأقبل عليه عبادة وطاعة وذكرا لله عز وجل. الشاهد أن وقت صلاة الضحى ممتد، إلا أن أفضل أوقات حينما ترمض الفصال، ومعنى ترمض الفصال بينه، أي يشتد الحر وترفع الفصال التي هي صغار من الإبل أقدامها وتراوح بين أقدامها لاشتداد الحر، حر الشمس على قدميها. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya, bab tentang tajwizu salat duha min irtifai syams ila zawaliha, bahwasanya boleh seorang melaksanakan salat duha sejak matahari naik di pagi hari, setelah terbit naik pagi hari, sampai sebelum matahari di tengah tengah langit, yaitu sebelum waktu duhur. Wal afdal an tusalla 'inda ishtidadil harri wa irtifai dhuha, Dan yang paling afdol, salat duha itu dikerjakan tatkala matahari sangat panas, ya, sangat terik, tatkala duha sudah meninggi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini di judul ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang waktu salat duha, sebagaimana tadi telah kita jelaskan di awal pengajian bahwasanya waktu salat duha kira-kira 1/4 jam setelah terbit matahari. Di waktu sunrise ditambah 1/4 jam, itulah awal waktu salat duha. Kemudian akhir dari waktu salat duha yaitu sebelum zawalu syam, sebelum azan zuhur, sekitar 10 atau 15 menit. Sekitar 10 atau 15 menit itulah akhir daripada waktu salat duha, ya. Sekitar 10 atau 15 menit sebelum matahari tergelincir dari tengah langit, yaitu dari sebelum salat zuhur, maka seorang masih boleh salat duha. Akan tapi dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah yang paling afdal adalah indasyidadil har, tatkala panas sudah amat terasa, yaitu tatkala duha sudah meninggi, ya. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, atau satu hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Annahu ra'a qauman yusalluna min adh-dhuha. Beliau melihat ada sebuah kaum, ya, sekelompok orang yang mereka salat di waktu duha, yaitu mereka melaksanakan salat duha. Tetapi salatnya bukan di waktu yang paling afdal, ya, sedang salat duha tapi bukan di waktu yang paling afdal. Maka Zaid bin Arqam mengatakan kepada mereka, "Ama laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal?" Tidakkah mereka ketahui bahwasanya salat duha di selain waktu ini lebih afdal? Dalilnya apa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW telah bersabda, "Salatul awwabina hina tarmadul fisal." Sungguhnya salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, al-awwabin, yaitu tatkala anak-anak unta kepanasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan makna dari tarmadu. Tarmadu yaitu adalah syiddatul har, ya. Al-fisal artinya adalah as-saghir minal ibil, dari jamak dari fasil, yaitu tatkala anak-anak unta sudah kepanasan. Itulah waktu paling afdal melaksanakan salat duha. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang kapan waktu salat duha yang paling afdal. Ya, meskipun kita tahu bahwasanya salat duha boleh dikerjakan sejak 1/4 jam setelah terbit matahari dan 1/4 jam sebelum azan zuhur, akan tapi di sana ada waktu yang paling afdal, yaitu tatkala tarmadul fisal, yaitu tatkala anak-anak unta sudah kepanasan, yaitu mereka mengangkat-angkat kaki mereka karena pasir yang mereka injak sudah terasa panas, sehingga dia mengangkat-angkat kaki anak-anak unta tersebut, mengangkat kaki-kakinya karena kepanasan. Itulah waktu yang paling afdal untuk melaksanakan salat duha. Bagi siapa? Bagi al-awwabin, yaitu orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kelalaian mereka, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat dalam rangka beribadah, melaksanakan ketaatan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, meskipun waktu salat duha panjang dari 1/4 jam setelah terbit matahari sampai sekitar 10 dan 1/4 jam sebelum azan zuhur, akan tetapi yang paling afdal yaitu tatkala panas sudah sangat terasa, yaitu tatkala anak-anak unta mengangkat kaki-kaki mereka karena tanah terasa panas. Qala rahimahullahu ta'ala, babun al-hathu ala salat tahiyyat al-masjid rak'atain wa karahat al-julus qabla an yusalli rak'atain fi ayyi waqtin dakhal, wa sawa an salla rak'atain bi niyyat at-tahiyya aw salla faridah aw sunnah ratibah aw ghayraha. Wa hadhihi at-tarjuma fiha fadl صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين تحية المسجد. وأورد تحت هذه الترجمة حديثين. الأول حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صلي ركعتين. متفق عليه. وهذه السنة اجتمع فيها أمر النبي بفعلها ونهيه عن تركها، حيث قال فلا يجلس، هذا نهي عن ترك هذه الصلاة، فقول صلي ركعتين هذا أمر بها، فينبغي على المسلم أن يحرص عليها، وهي سنة مؤكدة جاء التأكيد عليها عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا وافق دخوله المسجد أن الفريضة قائمة فيكون بدخوله الفريضة مع الجماعة حصل منه ذلك، وإن جاء وصلى الراتبة أيضا يتحقق ذلك، أو صلى متنفلا كان يريد أن يصلي الضحى ودخل المسجد أو نحو ذلك، المهم أنه لا يجلس إلا بعد صلاة، سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا فلا يجلس إلا بعد صلاة. ولعل والله أعلم من الحكمة في ذلك أن يستشعر المسلم من أول دخوله المسجد عظمة هذه البقعة ومكانتها العظيمة، وأن مكان عبادة، وأن مبادرة يبادر المرء إلى الصلاة، فهذا فيه حكمة بالغة وربط للناس بوظيفة المسجد ومكانة المسجد وتعظيمه واحترامه. Kemudian kita lanjutkan hadis bab berikutnya, yaitu bab tentang dorongan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid dan dibencinya makruhnya duduk di masjid sebelum melaksanakan salat dua rakaat di waktu kapanpun. Sama saja apakah dia salat dua rakaat tersebut dengan niat tahiyatul masjid, ataukah dia dengan tatkala masuk sudah masuk salat fardu, atau dia salat dengan salat sunnah rawatib atau yang lainnya. Yang penting dia salat dua rakaat sebelum duduk. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid." Aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sedang di masjid. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli rak'ataini," salatlah dua rakaat. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim juga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dua hadis ini. Dalam dua hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua metode untuk menunjukkan tentang pentingnya salat tahiyatul masjid. Yang pertama, Rasulullah SAW melarang. Nahyu. Rasulullah SAW katakan, "Fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jangan sampai dia duduk di masjid kecuali setelah salat dua rakaat. Dan metode yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Shalli rak'atain," fi'il amr. Ya, ada perintah, kata Nabi SAW, kata kerja perintah. "Shalli rak'atain," salatlah dua rakaat. Di sini menjelaskan Rasulullah melarang duduk sebelum salat dua rakaat, dan Rasulullah SAW memerintahkan salat dua rakaat sebelum duduk. Ini menunjukkan bahwasanya salat tahiyatul masjid merupakan sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian jika seorang masuk masjid, kebetulan dia masuk masjid kemudian dia mendapati salat fardu, maka dia salat fardu langsung. Dan jika dia sudah sholat fardu, sudah cukup, tidak perlu sholat tahiyatul masjid lagi. Yang penting, intinya sholat tahiyatul masjid itu sebelum duduk, sholat dua rakaat. Sholat apa saja, apakah sholat fardu, ataukah sholat sunnah rawatib, apakah sholat nafilah, apa sholat duha, apa yang lainnya. Yang penting, sebelum duduk, sholat dua rakaat. Demikian juga jika seorang misalnya masuk ke dalam masjid, kemudian dia niat sholat qobliyah. Dia niat sholat qobliyah sebelum sholat fardu. Itu sudah cukup, tidak perlu lagi dia sholat tahiyatul masjid. Demikian kalau dia masuk masjid, kemudian dia dengan niat sholat duha dua rakaat, sudah cukup, dia sholat, tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Yang penting seorang sebelum duduk di masjid dia melaksanakan sholat dua rakaat. Mungkin hikmahnya dari ditekankannya sholat tahiyatul masjid ini agar seorang hamba tatkala masuk masjid ya stasyir, dia benar-benar merasakan, menghadirkan dalam hatinya tentang keagungan masjid, bahwasanya masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia masuk dalam masjid, yang pertama dia lakukan adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya syariat tahiyatul masjid ini mengikat orang-orang dengan beribadah, mengikat orang-orang dengan masjid, mengikat orang-orang dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, babun istihbab rak'atain ba'da al-wudu. Wa awrada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal hadithni bi arja 'amalin 'amiltahu fil Islam fa inni sami'tu دف عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. قال الدف بالفاء صوت النعل أو حركته على الأرض. وهذه الترجمة وما ساقه وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى فيها استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء بعد الوضوء، وأن هذا من موجبات دخول الجنة. وفي الحديث أيضا فضيلة لهذا الصحابي الجليل بلال بن أبي رباح، وأنه من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، ونفعنا أجمعين بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian kita lanjut pada bab berikutnya, yaitu bab tentang istihbab rakaataini ba'dal wudu, yaitu disunahkannya melaksanakan salat dua rakaat setelah wudu, ya. Dalam bab ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, sampaikanlah kepadaku tentang suatu amalan yang paling kau harapkan mendapatkan pahala yang paling besar yang kau lakukan selama kau dalam Islam. Apa amalan yang paling kau harapkan yang mendapat yang harapkan untuk mendatangkan pahala yang paling besar? Kenapa Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal dengan pertanyaan ini? Kata Rasulullah SAW, "Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah." Karena aku mendengar suara derapan langkah kakimu, suara derapan sendalmu, kedua sendalmu, ya, di hadapanku di surga. Ya. Maka Bilal menjawab, "Ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur. Ma kutiba li an usalliya." Bilal menjelaskan, "Tidak ada aku mengamalkan suatu amalan pun yang paling aku harapkan di sisiku, yang paling aku harapkan kecuali itu setiap aku bersuci, ya, dengan aku bersuci itu berwudu, maka di waktu kapan pun, baik di siang hari atau malam hari, kecuali aku salat, ya, dengan wudu tersebut. Salat sesuai dengan apa yang Allah catat bagiku." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan inilah lafal dari Sahih Al-Bukhari. Adafu, ya, tadi disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, "Sami'tu dafana 'alaika," aku mendengar daf dari dua sendalmu. Daf adalah bunyi sendal atau gerakan sendal. Tatkala seorang berjalan, gerakan sendal, pijakan sendal itu di atas tanah itu terdengar. Jadi Rasulullah SAW mendengar Bilal berjalan di hadapan dia, suara sendal Bilal. Maka Rasulullah SAW bertanya, ternyata dijelaskan oleh Bilal, setiap beliau berwudu di waktu kapanpun, apa siang hari atau malam hari, beliau solat dua solat yang Allah kehendaki bagi solat sunnah. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, judul ini yang dibuat oleh Imam Nawawi menjelaskan tentang disunahkannya solat dua rakaat setelah solat wudu, setelah berwudu, dan dua rakaat ini atau solat wudu ini merupakan sebab masukkan seorang ke dalam surga. Dan ini hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan Bilal bin Rabah, ya, radhiyallahu taala anhu, yang dia termasuk adalah orang-orang yang mubasyirin bil jannah, termasuk orang-orang yang dikabarkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ana kembalikan kepada akhi Ihsan hafizahullahu taala. Jazakallahu khairan ya Syekh dan Al-Ustaz Firanda hafizahullahu taala atas terjemahan yang beliau sampaikan dalam pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan ada beberapa waktu bagi kami untuk mengangkat soal dan pertanyaan yang Anda sampaikan. Pertanyaan yang pertama kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fik ya Syekh. Pertanyaan dari pendengar kita, untuk mengawali atau menunaikan salat witir sebelum tidur, yang paling utama berapa rakaat kita tunaikan, dari Ummu Abdurrahman. Jazakallahu khair. Afdal salat al-lail 11 rakaat. وهذا الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد لا حرج في ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. وأقل الوتر ركعة واحدة أو ثلاث ركعات. Syekh menjelaskan bahwasanya seorang melakukan salat malam apakah sebelum tidur atau setelah tidur, ya, yang paling afdal adalah 11 rakaat, sebagaimana ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi barang siapa yang sholat lebih dari 11 rakaat juga boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Umar, "Sholatul Lail masna masna, ya, fa idza khasyya ahadukum subah falyusalli wahidatan tutiru lahu maqad shalla." Sholat malam itu dua rakaat, ya. Jika kalian takut maka sholat witirlah satu rakaat. Oleh karenanya yang paling afdal 11 rakaat. Lebih dari itu juga boleh, dan yang paling minimal adalah dengan witir satu rakaat atau tiga rakaat. Jazakallahu khair ya Syekh. Dan kami angkat pertanyaan berikutnya dari telepon, ada Bapak Rasid di Jakarta. Silakan Pak. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Ketika kita datang ke masjid, kan waktunya sudah mendekat. Artinya ketika kita mau sholat tahiyatul masjid itu tidak cukup. Artinya apakah kita berdiri saja atau sholat walaupun tidak akan selesai karena akan segera dikumandangkan iqomah. Mohon penjelasan dari Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair para syekh. إذا كان سيقيم الصلاة قد جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا كان الوقت وصل وأن الصلاة ستقام ولا يتمكن من صلاة ركعتين ينتظر قليلا ويتقام الصلاة ويدخل في الفريضة. Saya menjelaskan kalau dia datang ke masjid kemudian dia tahu waktu qomat sebentar lagi tidak cukup untuk melaksanakan sholat dua rakaat, maka dia tunggu saja ya, tentunya dengan mungkin berzikir dan yang lainnya, tidak usah sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza uqimatis sholat fala sholata illa bil maktubah, jika sudah ditegakkan iqomatkan sholat maka tidak sholat sunnah ya, kecuali sholat fardu. Oleh karenanya kalau waktunya sudah sangat sempit tidak perlu kita sholat tahiyatul masjid, kita tunggu saja sampai iqomat. Jazakallah khairan Syekh, dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Bekasi. Silakan Bapak. Iya, ini saya mau tanya tentang keutamaan sholat suruk yang sebelum sholat duha itu gimana, hadisnya sahih apa enggak? Itu aja yang saya tanya. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الفجر وبقي في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمره أو كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث حسنه غير واحد من أهل العلم، وهذا يعد من صلاة الضحى، لأن كما قدمنا صلاة الضحى تبدأ من هذا الوقت بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال بقليل. حديث tentang waktu salat syuruk adalah hadis yang sahih. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang salat subuh kemudian dia menetap di tempat salatnya tersebut sampai terbit matahari kemudian dia salat dua rakaat, maka dia seperti keajril umrah, dia seperti mendapatkan pahala umrah. Dan hadis ini dihasankan oleh banyak ulama ya. Oleh karenanya hadis ini hadis yang sahih dan dijadikan dalil. Seorang setelah sholat subuh dia menetap di tempatnya, tidak keluar dari masjid sampai seperempat jam dari terbit matahari ya, maka di awal waktu duha maka dia pun sholat dua rakaat yang disebut dengan sholat syuruk. Dan sholat syuruk ini termasuk dari sholat duha, karena kita telah jelaskan bahwasanya sholat duha dimulai dari seperempat jam setelah terbit matahari. Jazakallah khair atas jawabannya ya Syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan dari Ummahat di Batam dan juga dari Makassar terkait dengan sholat duha. Apakah boleh ditunaikan sholat duha secara berjamaah dan berapa rakaat yang paling utama untuk menunaikan sholat duha tersebut? Jazakallah khair. Al-asal annaha tusalla فرادة، كل يصلي ما تيسر له في أي وقت من هذه الأوقات، هذا هو الأصل في هذه الصلاة. Hukum asalnya bahwasanya salat duha dikerjakan masing-masing ya. Salat duha yang asal dan yang paling utama adalah salat duha dikerjakan masing-masing. Masing-masing salat sendiri-sendiri. Ini yang hukum asalnya. Dan rakaat yang paling utama ya Syekh. ذكرت فيما تقدم الأمر في ذلك واسع، إن شاء أن يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، والأمر في ذلك واسع. Boleh dua rakaat sebagaimana telah dijelaskan, jumlah rakaatnya bebas 2, 4, 6, 8 lebih juga boleh ya, tidak jadi masalah ya. Jazakallah khair. Dan satu pertanyaan terakhir mungkin kami angkat di kesempatan sore hari ini dari pendengar kita di Lampung. Silakan Bapak. Ini mau tanya tentang sholat dua rakaat belum zuhur, apakah dikerjakan dua rakaat 2 rakaat atau sekali 4 rakaat. Baik, jazakallahu khair. Silakan, Ustaz. Apa, Ihsan ulang, enggak kedengaran. Salat sunnah yang ditunaikan sebelum salat zuhur, 4 rakaat, bolehkah 2-2 atau 4 langsung? يصليها ركعتين ركعتين وفي الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jawabannya bahwasanya salat yang 4 rakaat sebelum zuhur dikerjakan sebaiknya 2 rakaat 2 rakaat karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda salatul laili wan nahari masna masna, salat malam dan salat siang itu 2 rakaat 2 rakaat. Oleh karena dikerjakan 2 rakaat kemudian salam, kemudian 2 rakaat lagi dikerjakan kemudian salam. Demikianlah para pemirsa Radio Roja dan juga TV Roja dan para pendengar Radio Hang dan juga Radio Hidayah dan radio yang lainnya yang merilai acara kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia dan taufiknya kepada kita dan semoga Allah menjadikan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di surganya kelak. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.